لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk di masih di pembahasan masalah fadl tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Sekarang kita masuk di dalil yang keempat di dalam kitab ini, di dalam bab ini, di dalam pembahasan masalah ini tentang kuatan tauhid. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Musa ya Rabbi 'allimni shay'an adzkurukum wa ad'uuka biha adzkuruka wa ad'uuka bihi qala qul ya Musa la ilaha illa Allah qala ya Rabbi كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامراهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه دليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه bahwa sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang ucapannya Musa. Qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi wahai Rabbku, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uuka bih. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang dengan sesuatu itu bihi, dengan sesuatu itu aku akan bisa adzkuruka. Aku bisa berzikir mengingatmu, maksudnya wada'uka dan dengan sesuatu itu aku bisa berdoa kepada engkau. Qala maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ini kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Musa ketika Musa meminta kepada Allah sebuah kalimat untuk berzikir kepadanya, untuk berdoa kepadanya. Allah hanyalah mengajarkan satu kalimat. Yani, Qul la ilaha illallah. Qul ya Musa la ilallah. Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Kalimatul tauhid. Qala maka Musa alaihi salatu wassalam menyatakan ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, semua hambamu mereka ini mengucapkan ucapan ini. Maksudnya Musa menginginkan kalimat yang lain selain la ilaha illallah. Karena la ilaha itu sudah apa namanya banyak diucap oleh manusia. Maksudnya ingin yang khusus. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapannya Musa. Qala Allah menyatakan, Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Wahai Musa, jikalau seandainya langit yang tujuh, wa amirahunna, dan juga para pemimpin yang ada padanya, ghairi, selain aku, wal ardina sab'a, kemudian bumi yang tujuh, diletakkan fi kifatin, diletakkan di satu anak timbangan, di satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, kemudian la ilaha illallah di daun timbangan yang selanjutnya. Karena kita tahu, ya, timbangan itu akan ada dua. Satu beban, satu yang ditimbang. Ya. Kalau misalkan anak timbangan pertama, daun timbangan yang ke-1 diletakkan di situ, langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Kemudian menjadi lawannya itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, malak bihinna la ilaha illallah. Maka timbangan tersebut akan miring. Miring maksudnya lebih berat dengan la ilaha illallah daripada langit yang tujuh beserta pemimpinnya selain Allah dan bumi yang tujuh. Ini hadis yang mulia, riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut. Nah, ini hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita salah satu fadlu tauhid. Keutamaan tauhid, keutamaan kalimatut tauhid yakni la ilaha illallah. Dan sebelum kita berbicara tentang masalah faidah yang diambil dari hadis tersebut, terlebih dahulu kita akan membaca di sini sedikit tentang biografi dari perawi hadis ini, yakni Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri nisbatan ila Bani Khudrah. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri, namanya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji dari suku Khazraj, Al-Ansari dari kalangan kaum Ansar, Wal-Khudri dari suku Khudri. Ini penisbatan kepada Bani Khudrah. Sahabiyun Jalil, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Wabnu sahabi, dan juga anaknya seorang sahabat. Ya. Ra'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsiratan, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak. Mata sanata 74 min al-hijrah. Beliau meninggal radhiyallahu taala anhu pada tahun 74 Hijriah. Ini sedikit tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan Musa dalam hadis tersebut, yakni qala Musa, Musa di sini maksudnya adalah huwa Musa ibnu Imran. Musa anaknya Imran, Rasulullah ila Bani Israel. Yakni seorang utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Yakni Musa, seorang nabi yang kita kenal. Wa kalimur Rahman, dan Musa. Dan Musa juga terkenal dengan kalimur Rahman, yakni orang yang diajak bicara secara langsung oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pemurah. Satu-satunya nabi yang mendapatkan julukan kalimur Rahman adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Meskipun nabi yang lain juga pernah diajak bicara oleh Allah. Sebagai contoh, nabi kita pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj, tapi nabi kita tidak memiliki gelar kalimur Rahman. Ya. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam memiliki kelebihan lain, yakni beliau dijuluki dengan kalimur Rahman. Yani seorang nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini julukan, gelar yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan masing-masing nabi punya gelar tersendiri. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Nah, ini Musa yang dimaksud adalah Musa, seorang nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Dan di sini hadis ini menunjukkan kepada kita tentang alamatun nubuwah, tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah itu tidak mengalami zamannya Musa. Tapi Rasulullah tahu ceritanya Musa. Ketika Musa meminta kepada Allah, ini tentunya diambil dari wahyu. Rasulullah mendapatkan hal ini dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Bahwasanya dulu saudara Musa pernah meminta kepada saya demikian dan demikian. Diceritakan oleh Rasul sebagaimana cerita yang dalam hadis ini. Nah, jadi ini menunjukkan hadis yang menunjukkan akan tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Musa yang dimaksud adalah seorang nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni masih satu generasi lagi sebelum Musa. Ada lagi nabi-nabi, Nabi Isa, kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini jauh jaraknya antara Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasul tahu. Maka di sini menunjukkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah sehingga beliau tahu tentang keadaan nabi yang sebelumnya. Al-quruka yani utni 'alaika wa ahmaduka bih. Yani aku menyanjungmu dan memujimu. Ya, ajarkan kepadaku suatu kalimat yang aku bisa memujimu. Ya, aku bisa menyanjungmu, aku bisa mengingatmu, aku bisa berzikir kepada engkau. Wa ad'uka bihi yani atawassalu bihi ilaika idza da'awtuka. Yani aku bertawassul dengan kalimat tersebut kepada engkau apabila aku berdoa kepada engkau. Yaquluna hadza, yakni ketika Musa alaihi salatu wasalam yakni menginginkan kalimat yang lain dengan alasan karena kalimat tersebut yakni kalimat la ilaha illallah sudah sering diucapkan oleh orang. Sudah sering diucap oleh manusia. Manusia banyak kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan ucapan ini. Ya. Yani aik hadil kalimah mengucapkan ucapan ini, yani ucapan la ilaha illallah. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan karena kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Ya. Langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan dalam satu alat timbangan ternyata kalah beratnya dengan la ilaha illallah. Bahkan wa'amirahunna ghairi, seluruh pemimpinnya selainku. Yani man fihinna minal imar ghairullah. Yani orang yang ada pada langit yang 7 tersebut dari kalangan para pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan bahwa langit itu ada penduduknya. Sebagaimana bumi ada penduduknya, langit juga ada penduduknya. Maksudnya di sini dikatakan amirihinna, para pemimpin-pemimpinnya. Dan ternyata memang betul, di langit itu ada penduduknya, ini penduduk dari kalangan para malaikat. Dan termasuk ruh-ruhnya para nabi pun ya. Ada yang ditempatkan di langit. Sebagai contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, di langit-langit itu mendapatkan para nabi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Selanjutnya sampai langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Khalilur Rahman, sangat dekat dengan Ar-Rahman. Di sini menunjukkan bahwa langit itu ada penduduknya. Nah, sebagaimana bumi juga ada penduduknya, langit juga ada penduduknya. Nah, kemudian fi kiffatin ay law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffatin min kiffatay al-mizan wa wudi'at hadhihi al-kalimatu fi kiffatil ukhra. Maksudnya makhluk-makhluk selain makhluk-makhluk yang ada di langit yang 7, bumi yang 7 itu tadi, kalau diletakkan makhluk ini di satu anak timbangan, di satu daun timbangan, min kiffatay al-mizan, dari dua daun timbangan. Karena timbangan itu ada, yang masyhur di kalangan kita, timbangan itu asalnya itu ada dua daun ya. Satu untuk pemberat, satu untuk yang ditimbang. Kan daun ya. Ini lambang timbangan, lambang keadilan itu biasanya dengan timbangan. Ya. Jadi demikian ya. Ada yang buat pemberat, ada yang ditimbang. Ini asalnya timbangan, tidak sebagaimana sekarang. Kalau sekarang, timbangan bukan dengan seperti itu lagi, dengan digital. Tinggal taruh, tinggal muter sudah angkanya. Ini tidak menjadi standar. Tapi yang menjadi standar itu timbangan itu. Dan nanti di Yaumul Qiyamah pun memiliki dua anak timbangan. Nah. Kalau seandainya makhluk tadi, seluruh makhluk, ciptaan Allah, langit yang 7, dan seluruh penduduknya, bumi yang 7, dan seluruh penduduknya, diletakkan di salah satu daun timbangan, yang terdiri dari dua daun, kemudian wudi'at hadhil kalimatu fil kiffatil ukhra, kemudian kalimat la ilaha ini diletakkan di anak timbangan yang lainnya, yang kedua, maka tentunya kalimat tauhid tersebut akan lebih berat daripada seluruh makhluk tadi. Malat bihin yang rajahat alaihin, akan lebih kuat, akan lebih berat, lebih kuat daripada apa yang ditimbang tadi. Langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya. Ternyata tidak bisa menandingi yakni beratnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Naam. Sekarang kita baca makna ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla ay yu'allimahu dzikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثيرة ذكرها على ألسنة الخلق وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. Makna global dari hadis tersebut bahwasanya Musa alaihissalatu wassalam pernah meminta kepada Rabbnya Azza wa Jal, yakni Allah Azza wa Jal, agar supaya Allah mengajarkan kepadanya zikir, sebuah zikir yang dengan zikir tersebut Musa akan bisa memuji Allah. Dengan zikir tersebut bihi yatawassalu ilaih, Musa akan bisa bertawassul kepada Allah, mencari perantara untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada Allah. فَأَرْجَدَهُ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya agar supaya Musa mengucapkan لا إله إلا الله. Tapi ternyata أَدْرَكَ مُوسَ أَنَّ هَذِي الْكَلِمَةَ كَثِرَةٌ ذِكْرُهَا عَلَى أَلْسِنَةِ الْخَلْقِ. Akan tetapi Musa mendapatkan bahwasanya kalimat tauhid ini, لا إله إلا الله ini sudah banyak disebut-sebutnya. Sudah banyak orang yang menyebutkannya, sudah banyak orang yang menggunakannya. Ya, banyak disebut di lisan-lisan makhluk. Dan dia yaitu Musa tidak lain menginginkan untuk diberikan kepadanya kalimat yang khusus, zikir yang khusus yang membedakan dengan yang lainnya. Ini keinginan Musa sebenarnya seperti itu. Tapi ternyata fabayyanallahu lahu azmal 'azafan li hadza dzikri, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agungnya keutamaan zikir ini. Zikir dengan kalimat tauhid. Ketika Musa meminta kalimat yang lain, maka Allah jelaskan agungnya, besarnya, mulianya kalimat yang agung ini, kalimat tauhid ini, zikir yang agung ini. Alladhi arsyadahu ilaih, yang mana Allah berikan petunjuk kepada Musa. Wa annahu la syai'a yu'adilu fil fadli, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menandingi dalam keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul haditsil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, dengan pembahasan masalah fadlu tauhid, anna fihi bayana fadli kalimat tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadilati, bahwasanya dalam hadits tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimat tauhid, keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi akan keutamaan kalimat tauhid tersebut. Sehingga pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Musa, kalau mau berzikir, berzikirlah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat ini kalimat yang paling agung, kalimat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Dari sisi beratnya, dari sisi keutamaannya, dari sisi agungnya. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang lain, yakni ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, azamu fadli la ilaha illallah atau azamu fadli la ilaha illallah lima tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Faedah yang pertama tentang agungnya keutamaan la ilaha illallah, besarnya keutamaan la ilaha illallah. Karena dalam kalimat tersebut terkandung tauhid dan juga keikhlasan. Dalam kalimat la ilaha illallah terkandung padanya tauhid dan juga keikhlasan. Kalau tauhid jelas ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sekutu-sekutu, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka ini adalah tauhid dan juga keikhlasan. Maka ini jelas kalimat yang paling agung. Kemudian yang kedua, fadlu Musa alaihissalam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Musa alaihissalam dan semangatnya beliau untuk bertaqarrub ila Allah. Semangatnya Nabi Musa alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Musa ingin mencari kalimat yang dengan kalimat tersebut bisa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Wa laisa lil insani ay yubtada'a fiha min 'indi nafsihi. Bahwasanya ibadah ini tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Namanya ibadah ini harus ada pensyariatan dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wasalam tidak pernah mensyariatkan bahwasanya suatu perbuatan adalah ibadah, maka itu tidak bisa dikatakan dengan ibadah meskipun seluruh manusia mengatakan itu sebagai ibadah. Jadi ibadah itu dasarnya adalah syariat dari Allah. Sesuatu yang Allah syariatkan, bukan dasar perasaan-perasaan di dalam hati kita, bukan. Bukan dasar pemikiran kita, bukan. Tapi dasarnya adalah syariat yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, bahwasanya ibadah itu tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَيُّبْتَدِعَ فِيهَا atau أَيُّبْتَدِعَ فِيهَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ. Dan bahwasannya dan manusia tidak boleh untuk mengada-adakan. Mengada-adakan sesuatu dalam urusan ibadah. Dari dirinya sendiri. Kalau dia membuat ibadah dari dirinya sendiri tanpa ada syariat dari Allah maupun Rasulnya, ya, maka ibadah yang dia lakukan tersebut tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Imam Muslim dan juga Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Dalam hadis Muslim dikatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang ahdath mengadakan perkara baru dalam perkara kami, dalam urusan kami, dalam urusan agama kami yang bukan dari kami, maka urusan tersebut tertolak. Dalam ayat Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya ibadah tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini faedah yang ketiga ya. Dan faedah itu disimpulkan dari perbuatannya Musa. Musa seorang nabi, seorang rasul, tidak berani membuat ibadah sendiri. Ya. Oleh karena itu Musa meminta kepada Allah ucapan yang bisa digunakan sebagai ibadah. Li'anna Musa talaba min rabbihi ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bih. Oleh karena itu Musa alaihissalam meminta dari Rabbnya agar supaya Rabbnya mengajarkan kepadanya sesuatu yang dia bisa menyebutnya, sesuatu yang dia bisa berpikir dengan kalimat tersebut. Ya, maka di sini menunjukkan ibadah itu tidak akan bisa menjadi suatu ibadah kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan ini permasalahan yang bisa kita masukkan dalam seluruh aspek ibadah. Kita lihat kalau kita melakukan sesuatu ibadah, kita lihat apakah ini ada perintahnya atau tidak. Kalau tidak, kita tinggalkan. Kalau ada, kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Kita lanjutkan di faedah yang keempat, Ar-Rabi, anna mashtaddatil hajat wad-daruratu ilaihi kana akthar wujudan. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alimu muttarran ilaiha kanat aktsara al-adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Bahwasanya sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat darurat, yang sangat penting, ya, maka keadaannya itu tentunya akan lebih banyak diwujudkan. Lebih banyak diwujudkan. Kalau memang sesuatu itu merasa itu adalah penting, sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang penting, maka dia itu harus sering diwujudkan. Sebagai contoh di sini kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah, karena sesungguhnya la ilaha illallah, ketika seorang yang tahu itu, ya, kana al-alim muttaran, seorang yang tahu itu, dia itu sangat butuh dengan kalimat tersebut. Kana aktsaral adhkari wujudan. Maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang paling banyak diingat, paling banyak disebut keberadaannya. Wa aisaraha husulan, dan paling yakni mudah untuk didapatkan. Ya. Ini perkara yang tentunya harus kita yakni betul-betul perhatikan. Kalau memang kita merasa butuh dengan Allah, tentu saja kita harus senantiasa mengingat Allah. Ya. Kalau kita anggap zikir itu adalah sesuatu yang penting, tentu saja kita biasakan lisan kita itu untuk berzikir kepada Allah. Seperti ini harus hendaklah kita itu lakukan. Jangan kemudian kita merasa butuh kepada Allah, tapi kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah bagaimana mau akan mendekat kepada seorang hamba yang seperti itu? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Di mana Rasul menyatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Apa yang Rasulullah ajarkan? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Jagalah syariat-syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahada. Jagalah Allah, jagalah syariatnya Allah, jagalah perintahnya Allah dengan cara melaksanakan, jagalah larangan Allah dengan cara meninggalkan. Tajidhu tujahaka, maka engkau akan dapatkan Allah itu ada di hadapanmu. Ketika kita perlu dengan pertolongan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Tapi bagi mereka, orang yang betul-betul bisa menjaga syariatnya Allah. Tapi orang tidak mau menjaga syariatnya Allah, bagaimana mungkin Allah akan menolongnya? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menjaganya? Oleh karena itu tentunya, kalau memang kita merasa butuh dengan sesuatu, tentu kita harus banyak mempersiapkan sesuatu itu. Kalau kita merasa butuh dengan Allah, tentunya kita sering banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sering mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita persiapkan itu supaya kita lebih dapat, lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, tentunya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, al-qamis, annallaha fawqas samawati, bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Ini akidah yang harus kita yakini, Allah itu berada di atas langit. Jadi kalau kita ditanya aina Allah, di manakah Allah, kita katakan Allah itu berada di atas langit. Sebagaimana dalil yang lainnya dalam Al-Qur'an, Allah sendiri mengatakan, menetapkan yakni keberadaannya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah yang Maha Pemurah itu beristiwa di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Maka kalau memang Allah menetapkan istiwa bagi dirinya di atas langit, kita sebagai makhluknya, kita juga harus menetapkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tidak boleh kemudian kita itu, yakni membuat ketetapan yang lain. Dengan mengatakan Allah ada di mana-mana, ataukah dengan mengatakan Allah itu ada di hati, tidak boleh seperti itu. Karena Allah tidak menetapkan seperti itu. Allah menetapkan bahwa dirinya itu istiwa alal arsy. Beristiwa di atas arsy itu di atas langit. Demikian pula, dalam hadis ini dikatakan wa amirahun ghairi, dan juga amir-amirnya, pemimpin-pemimpin langit tersebut selain aku. Di sini menunjukkan Allah itu di langit, ya. Setelah Allah menyebut, setelah tadi yakni Allah menyatakan ya lau anna samawati sab'a wa amirahun ghairi, jikalau seandainya langit yang 7 dan seluruh pemimpinnya selain aku. Di sini menunjukkan Allah itu di atas langit, ya. Ya, karena di sini dikatakan langit. Tidak disebutkan bukan di bumi, tapi di langitnya. Maka di sini menunjukkan Allah itu di atas langit menguasai, yakni Allah SWT bersemayam di atas arsy. Nah. Kemudian selanjutnya faedah yang ke-6, annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al-kalimati min at-talaffuz biha kulliha. Wa la yattasiru 'ala lafdh al-jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'd al-juhhal. Bahwasanya mesti di dalam berzikir dengan kalimat tauhid ini harus melafadzkan seluruhnya. dilafadzkan seluruhnya. La ilaha illallah. Harus dilafadzkan seluruhnya. Tidak boleh mencukupkan dengan lafzul jalalah saja Allah, Allah, Allah. Itu saja tidak cukup. Tadi harus, yakni dengan mengucapkan dengan sempurna kalimat tersebut, la ilaha illallah. Ketika seorang mau berpikir dengan kalimat tauhid, maka ucapkan seluruhnya. Tidak boleh kemudian mencukupkan dengan lafzul jalalah ini Allah saja. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Bahkan di sana ada yang lebih keliru lagi. Masih mending kalau cuma mengucapkan Allah Allah saja. Meskipun ini juga salah. Tapi masih mending. Lebih salah lagi orang yang cuma menyebutkan dengan dhamir saja. Hu, hu, hu. Kan Allahu. Nah, ada sebagian orang-orang dari kalangan tarekat. Tarekat-tarekat sufiah yang mereka itu melakukan seperti ini. Awalnya itu lengkap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah seperti itu, seperti ini. Kalau sudah semakin lama, semakin lama tinggal illallah, illallah, illallah. Sehingga tinggal hu, hu, hu. Tinggal hunya saja. Dan ini terbukti. Sering kita dengarkan seperti ini dari kalangan tarekat-tarekat sufiah. Ini tentunya suatu hal yang keliru. Dan terkadang bahkan di antara mereka ada yang membuat variasi. Variasi di dalam berpikir. Jadi bikin dua kelompok. Satunya mengucapkan la ilaha, satunya illallah. Saur-sauran, la ilaha illallah. La ilaha illallah, saur-sauran. Bikin variasi dalam berzikir. Berzikir jamaah. Yang seperti ini sama sekali tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Bahkan orang yang mengucapkan tersebut bisa menjadi orang yang kafir. Karena apa? Karena dia itu menafikan tanpa menetapkan. Yang pertama, dia cuma mengucapkan la ilaha saja tanpa menetapkan illallah. Sementara rukun dari la ilaha illallah itu ada dua macam yang harus kita tetapkan secara bersamaan, tidak boleh diputuskan antara satu dengan yang lainnya. Yani an-nafy wal itsbat. Ini rukun dari la ilaha illallah. Di sana harus ada penafian, yani maksudnya peniadaan seluruh sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini ditiadakan seluruhnya, selanjutnya ditetapkan bahwasanya satu sesembahan saja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hanyalah penafian saja, maka dia itu sama dengan orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang anti Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya sesembahan. Tapi kalau seorang cuma menetapkan saja, cuma menetapkan Allah itu sebagai sesembahan tanpa menafikan sesembahan yang lainnya, apa bedanya dengan orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, dari kalangan musyrikun, yang mana mereka itu mengakui yang memberikan rezeki kepada mereka itu Allah. Mengakui Allah itu sebagai sembahan, mereka dalam keadaan terdesak berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah lapang lagi, mereka berdoa kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Allah menyatakan wa idza rakibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin. Fala man najjahum ilal barri fa idahum yushrikun. Dan ketika mereka itu mengendarai kapal, diterjang oleh ombak, oleh badai, da'wallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah. Tapi ternyata ketika mereka selamat, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi tanpa cuma menetapkan tanpa meniadakan. Oleh karena itu tidak cukup seperti ini, tapi harus dua-duanya, menafikan juga menetapkan. Setelah ditasfiyah, dibersihkan dari seluruh sesembahan-sesembahan, dinafikan seluruh sesembahan-sesembahan, selanjutnya ditetapkan satu sesembahan yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah rukun dari la ilaha illallah, an-nafy wal itsbat. Menafikan dan menetapkan. Menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah, kemudian menetapkan satu sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu tidak cukup seorang itu cuman mengucapkan Allah saja tanpa meniadakan. Ya. Tanpa meniadakan, harus ada nafyu, harus ada itsbat. Harus ada penafian, harus ada penetapan. Sehingga tidak cukup kalau seorang itu cuman mengucapkan Allah Allah saja. Kemudian ketujuh, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haq. Dalam hadis ini juga terdapat padanya penetapan akan adanya timbangan amalan. Bahwasanya nanti di yaumul kiamah itu ada namanya mizan. Timbangan amalan, dan bahwasanya timbangan itu benar-benar hak, benar-benar akan ada. Ini harus kita beriman dengannya. Karena ini termasuk diantara kandungan beriman dengan yaumul akhir. Beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Termasuk nanti akan adanya, yakni yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka. Yaumul hisab, hari hitungnya amal. Ini yaumul yakni ketika itu akan ditimbang amalan yang kita lakukan. Setelah itu baru al-jaza, yaumul jaza, hari diberikan balasan amalan yang kita lakukan. Selanjutnya baru nanti akan masuk ke surga atau ke neraka. Ini semuanya, semuanya itu kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Dan di hadis ini terdapat dalil tentang bahwasanya mizan itu benar-benar ada. Dan kalau kita mau meneliti dalam Al-Quran dan juga hadis yang lainnya, tentunya kita akan dapatkan bahwasanya timbangan amalan itu benar-benar hak, benar-benar ada nanti di yaumul kiamat kelak, menimbang seluruh amalan yang kita lakukan. Dalam ayat di Al-Quran banyak sekali Allah berfirman tentang masalah timbangan ini. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Ini surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu," barang siapa yang timbangannya itu berat, timbangan amalannya itu berat, "faulaika humul muflihun," maka mereka inilah orang-orang yang muflih. Yani orang-orang yang ya mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, barang siapa wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amalannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dalil yang menunjukkan akan yakni timbangan amal benar-benar ada. Demikian pula di surat yang sering mungkin sering kita dengar, sering kita baca dalam surat ayat-ayat pendek, surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu," ya. Gimana? "Fa'ummuhu hawiyah." "Fahuwa fi 'ishatin radiyah." "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ini ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Dan di ayat ini terdapat padanya dalil yang menunjukkan bahwasanya timbangan amal itu benar-benar ada. "Faman thaqulat mawazinuhu," barang siapa yang mawazinnya, timbangan amalnya itu thaqulat, berat. Ya, "fahuwa fi 'ishatin radiyah," maka dia itu akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi sebaliknya, "waman khaffat mawazinuhu," barang siapa yang mawazinnya itu ringan, timbangannya itu ringan, timbangan amalnya itu ringan, ya, "fa'umuhu hawiyah," maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. "Wama adraka ma hiya," tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? "Narun hamiyah," yakni neraka yang sangat panas, api yang sangat panas. Ini bagi mereka orang-orang yang khaffat mawazini, khaffat mawazinu, yakni yang ringan timbangan amalannya. Maka ayat ini menetapkan bahwasanya timbangan amal itu benar-benar ada. Seluruh amal yang kita lakukan nanti di yaumul qiyamah itu akan ditimbang. Kecil maupun besar akan kita lihat di timbangan amalan kelak. Oleh karena itu tentunya dengan kita tahu hal ini, dengan kita beriman dengan perkara ini, dengan kita beriman dengan adanya timbangan amalan itu, tentunya hal ini akan bisa mempengaruhi kita dalam hal amalan yang kita lakukan. Ketika kita yakin bahwasanya nanti akan ada timbangan amal, tentunya kita akan mempersiapkan, memperbanyak amalan untuk bekal menghadapi yaumul mizan, yakni yaumul hisab nanti. Hari perhitungan amalan nanti. Dipersiapkan. Ketika seorang yakin bahwasanya mizan itu benar-benar ada, tentunya dia akan berhati-hati dari melakukan perbuatan yang jelek, amalan-amalan yang jelek, karena nanti dia akan ditimbang amalannya. Inilah yang asar pengaruh dari beriman dengan yaumul akhir akan bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia yakin dengan adanya yaumul akhir, dia akan dalam melakukan perbuatannya, dia akan timbang dulu. Ini baik atau buruk? Kalau baik, saya lakukan, karena nanti akan memperberat timbangan kebaikan saya. Tapi kalau jelas saya tinggalkan, daripada nanti akan mencelakakan saya di yaumul kiamat. Kan seperti ini. Inilah orang yang beriman dengan yaumul akhir, tentunya akan bisa terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam akhlaknya. Nah, kita lanjutkan di faedah yang ke-8. Annal anbiya'a yahtajuna ila tambi' ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para nabi saja butuh dengan adanya peringatan tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi kita. Nabi saja masih perlu diperingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Contoh di sini Musa. Musa ketika itu belum tahu akan keutamaan la ilaha illallah, diperingatkan oleh Allah akan keutamaannya. Terlebih lagi kita. manusia biasa bukan seorang nabi, tentunya kita lebih butuh lagi untuk mendapatkan pengetahuan tentang keutamaan la ilaha illallah. Mendapatkan pengetahuan tentang keutamaan tauhid. Kemudian yang terakhir di sini yang ke-9, yakni annal ardina sab'un kasamawat. Bahwasanya bumi ini juga ada 7 lapis. Sebagaimana langit ada 7, bumi juga ternyata ada 7 juga. Nah, dan dalil yang menunjukkan ini sampai dalam Al-Qur'an, sebagai contoh surat At-Talaq, Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan langit yang 7 dan bumi juga yang semisal dengannya. Sama maksudnya 7 juga. Maka dari hal ini kita harus tahu bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dalam keadaan yakni memiliki 7 lapis. Langit 7, bumi juga 7. Ini selesai dari penjelasan yakni dalil yang keempat dalam pembahasan masalah fadlut tauhid. Wa ma yukafir min dzunub. Selanjutnya yang dalil yang terakhir dalam bab ini, dalil yang kelima dalam bab ini, yakni warid Tirmidzi wa hasanahu. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dan baik Imam Tirmidzi, maksudnya hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ini juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah ta'ala. Ini hadis kursi namanya. Rasulullah bersabda tapi menceritakan tentang firman Allah. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa khotoya, membawa kesalahan sepenuh bumi, hampir mendekati penuh bumi, qurab. Ya, nanti dikatakan qurab, ya bi dhammil qaf wa qila bi kasriha, qirab boleh juga, qirab, qurab maupun qirab boleh. Ya, tapi yang masyhur adalah dengan membemahkan. Wa huwa mil'uha, yakni sepenuh bumi. Aw ma yaqaribu mil'uha, hampir mendekati penuhnya bumi. Jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ataukah hampir penuh bumi, hampir sepenuh bumi, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dosa itu bukan dosa syirik. Bukan dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan kepada engkau ampunan, maghfirah sepenuh bumi itu juga. Ya. Ini hadis dari Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Jadi ini hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Ketika seorang memiliki tauhid, ya meskipun dosanya sebanyak apapun, masih ada harapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan. Tapi sebenarnya ketika seorang tidak memiliki tauhid, kalau dia masih melakukan kesyirikan, meskipun amalannya sebanyak apapun, amalannya itu tidak akan berguna. Amalannya itu akan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, لو أشركوا ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah, لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. Niscaya akan gugurlah, akan sirnalah, akan hancurlah amalan yang pernah mereka lakukan. Seorang musyrik, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, sebesar apapun yang amalan yang telah dia perbuat, tapi kalau ternyata dia juga masih melakukan kesyirikan, tidak berguna amalannya. Sebenarnya orang yang bertauhid, orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, meskipun dia melakukan dosa, dikatakan di sini sampai sepenuh bumi, selama itu bukan dosa syirik ya, di sana masih ada harapan Allah akan memberikan ampunan. Allah akan bersiapkan ampunan meskipun sepenuh bumi itu juga. Ya. Demikian, maka ini maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha penerima taubatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan baca keterangan dari syekh di sini, dokter di sini. Dan sebagaimana pembahasan yang sebelumnya diawali dengan pembahasan tentang masalah biografi dari perawi hadis ini, yakni Anas bin Malik. Anas, huwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaddamahu 10 sinin. Anas adalah Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, dari suku Nadhr, dari suku Khazraj. Beliau adalah salah seorang khadimnya Rasul, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun. Lama. 10 tahun senantiasa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannata. Ini doanya Rasul untuk Anas bin Malik sebagai seorang pembantunya. Rasul mendoakan kebaikan untuk Anas. Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya. Wa adkhilhu al-jannata, dan masukkan dia ke dalam syurga. Dan ternyata doanya Rasul ini dikabulkan. Jadi Anas ini terkenal dengan seorang yang kaya raya sepeninggalnya Rasul, seorang yang banyak anaknya. Sampai dalam sebuah kisah, sebelum meninggalnya Anas itu anaknya lebih dari 100. Dan beliau memiliki umurnya itu 90 sekian tahun. Anaknya lebih dari 100 dalam apa namanya, sebuah biografi disebutkan di sana Anas itu sebelum meninggalnya itu anaknya itu ya sekitar 100 lah. Ya. Olah istrinya berapa? Yang jelas yang saya baca itu anaknya itu hampir atau sekitar 100 lah. Tapi kan zaman dulu kan masih ada budak, bisa jadi anak dari budak juga memungkinkan saja. Ya, yang jelas anaknya itu banyak. Ini atas barokah dari doanya Rasulullah SAW sehingga Allah kabulkan. Menikahnya pun ketika itu masih muda memang. Masih muda sehingga masih kuat sampai ya menjelang akhir hayatnya itu anak itu sekitar 100, sekitar itu. Mendekati 100 atau 100 sekitar itu. Ya. Dan beliau mata sanata 92. Beliau meninggal pada tahun 92 waqila sanata 93 dil hijrah. Ada juga yang menyatakan bahwasanya yakni beliau meninggal sekitar tahun 93 Hijriah. Waqad jawazal mi'ah, dan beliau itu umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Ya, jadi beliau ini salah seorang sahabat yang diberikan oleh Allah umur yang panjang. Ini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wali Tirmidzi wa hasanahu, dalam dikatakan dalam kitab tadi wali Tirmidzi wa hasanahu, maksudnya ai wa rawa at-Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-mazkura wa hasana isnadahu. Yani al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut ya di dalam sunannya, Sunan Tirmidzi. Yani hadis yang disebutkan tadi, dan beliau menyatakan sanadnya adalah hasan. Sanadnya bagus. Dalam hadis tersebut sanadnya bagus sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Dikatakan di situ bi qurabiha qurab, dengan mendhammahkan qaf bi dhammil qaf wa qila bi kasri, dan boleh juga mengkasrahkan qafnya qirab qurab qirab, ini sama boleh, tapi wa dhammu ashhur, dengan dhammahkan lebih dikenal di kalangan orang Arab ya. Yani wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'uha, yani sepenuh bumi ataukah mendekati penuhnya bumi. Ketika seorang membawa dosa, membawa kesalahan sepenuh bumi ataukah mendekati sepenuh bumi, ya tapi bukan dosa syirik. Thumma laqitani la tusyriku bi syai', maksudnya ai thumma mutta hala kaunika saliman minasyiriki, kemudian engkau mati dalam keadaan dirimu itu selamat dari kesyirikan, bukan dosa syirik yang dia lakukan sebanyak apapun ya, maka hal ini masih ada harapan Allah akan memberikan ampunan. Maka di sini wa hadza syartun inalla syarat, syarat seorang itu akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya selama itu bukan dosa syirik ya, syarat fil wa'di bihusulil maghfirah, syarat janji dari Allah untuk mendapatkan ampunan, syaratnya itu bukan dosa syirik ya, syaratnya bukan dosa syirik ya. Kalau syirik Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang berdosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kalau dosa syirik sudah tidak ada harapan ya, Allah akan memberikan ampunan. Tapi kalau dosa syirik meskipun dosa itu sepenuh bumi masih ada harapan Allah itu akan memberikan ampunan. Maghfiratan, di sini dikatakan maghfiratan ya. Al-ghafaru lughatan as-satru. Maghfirah ini al-ghafar, secara bahasa adalah as-satru, yakni penutup tirai, tabir. Wasyara'an dalam syariat, yakni tajawuzullahi an khataya, an khataya wa dhunubi ibadi. Allah akan melewatkan. Maksudnya Allah akan membiarkan, melewatkan, ya, memberikan toleransi dari kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa hambanya. Ini maksud maghfirah. Diberikan ampunan, maksudnya Allah itu akan membiarkan. Tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan dosa tersebut, kesalahan tersebut dari kalangan hamba-hambanya. Berarti orang seperti itu, berarti sudah Allah ampuni, sudah Allah berikan maghfirah. Al-Ma'al Ismailul hadith, mana global dari hadith ini, yukhbirun nabiyu sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru dhunuba mahma kathurat ma damat duna syirki. Naam. Wa hadha al-hadith mithlu qali ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mana global dari hadith ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara dengan hambanya dan menjelaskan kepada mereka hambanya si'ata fadlihi, luasnya karunia-Nya Allah, wa rahmatihi, luasnya rahmatnya Allah. Wa annahu yaghfiru dhunuba, dan bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa mahma kathurat, bagaimanapun banyaknya dosa tersebut Allah akan ampuni. Madamat duna syiriki, selama dosa itu bukan dosa kesyirikan. Selain dosa kesyirikan. Ya. Tapi kalau syirik, Allah tidak akan mengampuni. Wa hadzal hadits mithlu qawli ta'ala, dan hadits ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ya. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni ma duna dzalik, dosa selain dosa syirik Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini sama dengan ayat ini ya. Hadis tersebut sama dengan ayat ini. Ini Allah masih ada harapan untuk mengampuni dosa selain dosa syirik sebanyak apapun dosanya. Mulai saja hadisil bab, sunah hadis ini dengan bab anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid. Ya, wa annahu yukaffiru dhunuba mahma kathurat. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil, ya, ala kathrati thawabit tauhid, tentang banyaknya pahala tauhid. Hadis ini merupakan dalil tentang banyaknya pahala tauhid. Dan bahwasanya wa annahu, bahwasanya tauhid ini yukaffiru dhunuba, akan menghapuskan dosa-dosa mahma kathurat, sebanyak apapun dosanya akan bisa dihapuskan dengan tauhid. Nah, maka di sini menunjukkan keutamaan tauhid. Sekarang ma istafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa kathratu thawabihi. Ini jelas ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan juga banyaknya pahala tauhid sehingga akan bisa menggugurkan dosa sebanyak apapun. Kemudian yang kedua, si'atu fadlillahi wajudihi wa rahmatihi wa afwihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan luasnya karunia dari Allah, luasnya kedermawannya, kedermawanannya Allah, luasnya rahmatnya Allah, luasnya pemaafan Allah. Ya, maha luas Allah, maha luas, maha memaafkan, maha merahmati, maha dermawan, maha memberikan karunia. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita akan perkara tersebut. Atsanits, yang ketiga, ar-raddu 'ala al-khawarij alladziina yukaffiruna murtakibal kabirati allati hiya duna syirki. Hadis ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang Khawarij. Ini sekte di dalam Islam. Ini ada sekte namanya sekte Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij, para kaum pemberontak, bisa dikenal dengan kaum pemberontak karena asal itu dari khuruj. Orang yang suka keluar, keluar maksudnya keluar untuk memberontak kepada pemerintah yang syah. Maka dikatakan mereka itu khawarij, suka memberontak kepada pemerintah yang syah. Nah, mereka itu memiliki pemahaman bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, kekal dalam neraka. Maka ayat ini, dalil ini, yakni hadis ini memberikan bantahan. Merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij yang mana mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan syirik. Ya, sehingga ketika mereka itu lihat ada orang melakukan dosa besar, dikafirkan, setelah dikafirkan kemudian dihalalkan darahnya. Kalau ada sebuah pemerintah yang melakukan dosa besar dengan tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dikafirkan, selanjutnya diberontak, kemudian diledakkan. Ya, ini tempat-tempat yang bisa diledakkan. Inilah orang-orang Khawarij seperti ini kerjaannya. Inilah, dan ini merupakan bantahan kepada orang Khawarij yang mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan syirik. Padahal di sana Allah itu masih mungkin memberikan ampunan selama itu bukan kesyirikan. Yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla 'ala ma yanaqu bi jalalihi. Dalam hadis ini terdapat padanya penetapan kalam bagi Allah, sifat kalam bagi Allah. Allah itu berbicara. Tapi bicaranya Allah itu tentunya sesuai dengan kemuliaannya Allah, sesuai apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Tapi kita wajib yakin maksud Allah itu berbicara. Maksudnya berbicara, mengajak bicara dengan hamba-hambanya. Ya. Makanya kita dengan hal ini kita harus wajib yakin dengan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Kalam. Allah itu berusaha sifat Al-Kalam ini berbicara. Nah. Al-Khamis yang kelima, bayan. Bayanun lima'na la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi. Wa la yakfi qawluha bil lisan. Penjelasan. Dalam hadis ini terdapat padanya penjelasan akan makna la ilaha illallah. Dan maknanya adalah wa annahu, dan bahwasanya makna kalimat la ilaha itu adalah tarku syirki, meninggalkan kesyirikan, qalilihi wa kathirihi, baik yang kecilnya maupun yang banyaknya, yang sedikitnya maupun yang banyaknya. Wa la yakfi qawluha bil lisan. Tidak cukup seorang hanya mengucapkan dengan lisan tanpa adanya perbuatan, tapi harus meninggalkan kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Jadi makna la ilaha illallah seperti itu. Bukan cuma sekedar ya, diucapkan dengan lisan tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Tapi setelah dia mengucapkan, tentunya dia buktikan. Dengan cara meninggalkan seluruh kesyirikan yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Nah, dan yang terakhir di sini, itsbatul ba'tsi wal hisab wal jaza. Dalam hadis ini terdapat padanya penetapan. Dalil yang menunjukkan akan penetapan, adanya al-ba'ts. Adanya hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya nanti, dari kubur-kubur mereka, wal hisab, adanya hari hisab, yakni hari perhitungan amal, dan juga adanya al-jaza, hari pembalasan amal. Ini beberapa faedah dari hadis yang sudah kita sampaikan. Dengan ini selesai dari bab tentang fadlu tauhid wa may yakfir min adh-dhunub. Dan selanjutnya nanti insyaallah untuk di bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang mau merealisasikan tauhid, mau melaksanakan tauhid dengan sebaik-baiknya, maka dia itu akan masuk surga dengan tanpa hisab, insyaallah. Ini pembahasannya, kita lanjutkan pada nanti insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur.